Sa Tesalonika, pasai limong. Cedara-cedara, hana perle kamu temulih ke gata pajan watejih yang pahai yang temat jadi. Sebab gata kedro tatupu ngonjilah tat, bahwa uro Tuhan tekanyan tematruk lage pancuri yang teka bak wate malam. Menyona urang jipegah, ban mandum aman dan tentram. Tema bak wate nyanku, ngon hana disangka-sangka awak nyan temaji timpok le binasa. Dan hana musi dropi yang hasil jipu selamat dro. Hai nyan tema teka ngon hana disangka-sangka. Lage perasaan sakit jituh anek ni bak sidro urang inong yang kenek jipulahi anek. Tema gata kon urang yang udip lam seput. Sampo uronyan kebit terkejut tat gata lage jiteka lipan curi. Gata ban mandum nakuh urang yang udip lam terang. Gata jitamong lam uro yang terang. Tanyo kon urang yang udip lam seput. Atawa yang jitamong ni bak malam yang seput. Sebabnya ngetanyo hanjit tak ih-ih manteng lagi urung lain. Tanyo mesti waspada dan pikiran tanyo mesti terang. Wate malam teka, manusia dijaih dan nibak malam teka tema urung jit kemabuk. Tema getanyonyo jitamong nibak urung-urung yang penguh dan terang. Sebabnya pikiran tanyo mesti terang. Getanyo mesti tetap dan meiman ubat Tuhan dan tagasih ke urung-urung lain. Menancit dan mengharap dengan yakin bahawa pot Allah tema gepe selamat tanyo. Nyankeh senjata yang pelindung getanyo, nibak mejuang, talawan seput. Allah gepilih getanyo kon kete hukum. Tema gepe selamat melalui Tuhan getanyo Isa Al-Masih. Gop nyan mati ke getanyo, mangat bakwate gop nyan teka singoh. Aleh getanyo mantong udip, aleh getanyo ka mati. Tanyo metemu udip mesajan ngon gop nyan. Sebabnya, bah keh gata tetap saling tak durung dan saling tak pekong. Saban lagi yang tengah gata pubut ni bak watenyo. Sedara-sedara, kamu melake dengan mengharap tak. Mangat gata terharga urung-urung yang mubut lam kawan gata. Nakeh awaknya yang kagepilih le Tuhan keji pimpin dan jibri nasihat gata. Pesanut keh atuh awaknya dengan sehormat-hormat jih. Dan dengan cinta kasih sebab tak ingat apa yang awaknya pubut. Udip ke sabih dalam keadaan rukun. Menancit kamu lake, cedara-cedara. Cegah ke ngonget ke urang yang hana di tim kerja. Petabah ke hati urang temakut. Tolong ke urang yang perle tertolong. Dan sabah ke hati mandum urang. Jaga ke mangat bekna yang jibalah buat yang jahit ngon buat yang jahit. Mengusaha ke sabih ke tepu buat ngonget. Sidro atuh yang lain dan atuh mandum urang. Bah keh gata sabi lam keadaan gembira. Dan mudoa keh sabi lam keadaan pemantong. Bah keh gata mucuku. Sabab yang lagi nyan keh yang Allah laki ni bak gata. Sebagai urang yang udip musaboh ngon Isa Al-Masih. Bek keh gata kekang roh Allah. Bek keh gata anggap pui mantong haba-haba yang keputuk li roh Allah. Pepe mantong mesti terujo dan nyangget harus tersetot. Puji oh ke pepe mantong yang jehut. Semoga Allah kedro yang beri ubat getanyo sejahtera. Gepujut gata ke urung-urung yang bit-bit udip khusus ke pota Allah. Semoga Allah gejaga bansaboh anggota tubuh gata. Bah ke roh, jiwa menancit tubuh gata. Sampo hana mucupa bak wate Tuhan Isa Al-Masih tekalom tema. Allah yang kage tau gata, tema gepubut hainyan sabab gop nyan setia. Doa keh ke kamu, sedara-sedara, memamat jaro keh man-mandum secara mesra sebagai sedara urang Kristen. Atuh kuasa Tuhan, ulun lake ngan mengharap tat, mengat gata baca suratnyo, ke mandum sedara yang saboh iman. Semoga Tuhan getanyo Isa Al-Masih geberi berkat atuh gata.